بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Akhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan faslun fil muhafadati 'alal qira'ati fil lail, pembahasan tentang anjuran untuk menjaga qiraatul Quran, membaca Al-Quran di malam hari. Baik bacaan tersebut adalah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Waktu malam hari, waktu yang dianjurkan kita untuk menjaga qiraatul Quran padanya, sebagaimana ini kebiasaan para salaf alaihim rahmatullah. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala وقد جاء عن أبي الأهوص الجشمي قال إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا أي يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل قال فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ يَأْمَنُونَ مَا كَانَ أُولَئِكَ يَخَافُونَ. Telah datang dari Abu al-Ahwas al-Jushami rahimahullahu ta'ala, ismuhu Auf ibn Malik. Beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang dia mendatangi rumahnya atau pulang ke rumahnya di malam hari. Kemudian dia mendengar di dalam rumah ada suara seperti suara lebah. Itu suara gemuruh lebah. Nah, dari dalam rumahnya. Karena ahli rumah atau keluarganya membaca Al-Quran, menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Sehingga ketika seorang suami datang di malam hari ke rumahnya, dia mendengar keluarganya sedang membaca Al-Quran, mendengar suara gemuruh seperti gemuruh lebah karena qiraatul Quran. Kemudian beliau mengatakan, mereka ini merasa aman, tenang, tenteram dari perkara yang dikhawatirkan oleh orang lain. Tenang dan tenteram jiwanya. Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran di malam hari. Dan ini kebiasaan para salaf, para pendahulu kita. Wa an Ibrahim An-Nakhai qal kana yuqalu ikra'u min al-laili walau hala bashah. Juga diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, beliau pernah mengatakan, pernah dikatakan ikra'u min al-lail walau hala bashah, bacalah oleh kalian Al-Quran di malam hari walaupun sambil memerah susu, susu kambing. Itu bacalah Al-Quran di malam hari walaupun sambil memerah susu kambing. Wa an Yazid Ar-Raqashi qala idza ana numtu thumma istayqadtu thumma numtu falanamat aynaya qultu. Taib. Ini ucapan Nawawi dari Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu taala. Yazid Ar-Raqashi rahimahullahu taala, dia adalah Abu Amr Yazid bin Aban Ar-Raqashi, seorang yang zahid, ahli zuhud. Beliau mengatakan, "Idza ana numtu tsumma istayqadtu tsumma numtu fala namat aynaya." Apabila aku tidur, kemudian aku terbangun, kemudian aku tidur lagi, maka tidak tidur kedua mataku. Nah, menghidupkan malam dengan qiraatul Quran, dengan salatul lail, salat malam. Qultu, kemudian aku katakan, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa inna marujjihat salatul laili wa qira'atuhu likauniha ajma' lil qalb wa ab'ad min asyaghilatil mulhiyat wat tasarrufi fil hajat wa aswana min ar-riya wa ghayrihi min al muhbitat. Beliau mengatakan, sesungguhnya lebih ditekankan atau ditekankan sholat malam dan membaca Al-Quran di malam hari, itu lebih ditekankan. Karena membaca Al-Quran di malam hari itu ajma' lil qalb, itu lebih menghadirkan hati, lebih konsentrasi, lebih fokus. Wa ab'ad min asyaghilatil wal mulhiyat wa tasarrufi fil hajat, dan lebih jauh dari perkara-perkara yang menyibukkan, dan lebih jauh dari perkara-perkara yang melalaikan, dan lebih jauh dari kegiatan-kegiatan menunaikan hajat di malam hari. Gak ada lagi syughul seperti yang dilakukan di siang hari. Sehingga lebih fokus, lebih konsentrasi. Wa aswan minar riya, bahkan lebih menjaga dari penyakit riya. Yang kalau di siang hari mungkin dia membaca Al-Quran akan didengar oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Karena mayoritas orang di siang hari terjaga, gak tidur. Tapi di malam hari mayoritas orang tertidur, sedangkan dia melakukan qiyamul lail, sholat malam. Ini aswan minar riya, lebih terjaga dari riya. Membaca Al-Quran di malam hari atau melakukan qiyamul lail, sholatul lail, lebih terjaga dari riya. Dan lebih terjaga dari perkara-perkara yang lain yang bisa menggugurkan amalan. Riya, sum'ah, dan seterusnya. Sehingga ditekankan untuk sholatul lail dan qiraatul Quran fil lail, membaca Al-Quran di malam hari, karena lebih konsentrasi, lebih bisa menghadirkan hati, jauh dari kesibukan-kesibukan yang biasa dilakukan di siang hari, dan juga lebih menjaga dari penyakit riya, sum'ah, dan yang lainnya, dari penyakit-penyakit yang bisa menggugurkan amalan. Ma'a ma ja'a asy-syar'u bihi min ijadil khairati fil lail. Di samping anjuran-anjuran dari syariat, agar memperbanyak berbuat kebaikan atau ibadah di malam hari. Fa innal isra'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Sesungguhnya perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana lailan, di malam hari, bukan di siang hari, tapi di malam hari. Dalil yang lain, dalil dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan di malam hari, wa hadis, adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim alaihim rahmatullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya hina yamdi syatrul lail, fayaqulu hal min da'in fa astajib lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabb kalian turun pada setiap malamnya ke langit dunia. Kapan? Ketika telah berlalu syatrul lail, ketika telah berlalu setengah malam. Dalam riwayat yang lain, pada sepertiga malam terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Fayaqul, dan Allah berfirman, hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada orang yang berdoa kepadaku? Maka niscaya aku akan mengabulkannya. Al-hadis. Al-hadis sahih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya. Dan itu dilakukan setiap malam. Allah turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Nah, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thulutsul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Bahwasannya Rabb kami turun ke langit dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sepertiga malam terakhir. Dan Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Nah. Bahkan riwayat tentang nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala, nah, itu diriwayatkan lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang nuzul. Dan ini merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah, di antara sifat-sifat Allah yang wajib bagi kita untuk menetapkannya adalah sifat nuzul, yaitu Allah turun. Nah, dalilnya tadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Nah, dan Allah mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Ini dalil yang jelas. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan nuzulnya Allah Subhanahu wa taala, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia adalah turun yang hakiki, yang layak bagi Allah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Nah, nuzul, makna nuzul ya turun. Kita wajib menetapkannya karena disebutkan dalam hadis, tanpa kita mentaktil, menolak. Oh, jangan menetapkan sifat turun bagi Allah, nanti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya ditolak sifat nuzul, menolak hadis ini. Tanpa taktil dan tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyelewengkan maknanya. Karena sebagian, nah, mereka menyelewengkan maknanya. Oh, itu makna turun di situ adalah turun perintahnya, ya, turun rahmatnya, atau turun malaikatnya. Jadi ditahrif, diselewengkan maknanya. Taib. Padahal mereka enggak punya dalil, ya, yang menunjukkan turun di sini adalah turun perintahnya atau turun rahmatnya. Kalau rahmat Allah, nah, turun siang dan malam. Nah, ya. Bukan hanya di sepertiga malam terakhir. Nah, dan tanpa mentasybih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh, turunnya Allah itu seperti turunnya makhluk. La. Nah, dan tanpa mentakyif, tanpa membagaimanakan. Oh, mungkin seperti ini dan seperti itu turunnya. La. Nah, kita tidak tahu seperti apa bentuk sifat nuzul, ya, atau nuzulnya Allah, nah, ke langit dunia. Nah, yang jelas tidak sama dengan makhluknya. Yang jelas turunnya Allah dengan turunnya makhluk itu enggak sama. Ya. Namun kita wajib menetapkan sifat nuzul bagi Allah karena ini disebutkan dalam hadis. Adapun bentuknya kita enggak tahu karena itu perkara yang gaib. Ada juga yang mengatakan, oh kalau turun berarti Allah meninggalkan na'am tempatnya. Ya. Lah, jangan disamakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk iya. Ya. Nah, saya turun dari kursi, saya tinggalkan kursi. Itu makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Seperti halnya kita menetapkan sifat Wallahu Sami'un Alim, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Ya? Apakah mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk? Lah, enggak sama. Apakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk? Enggak sama. Ya? Nah, seperti itulah kita tetapkan sifat nuzul. Ya, nuzulnya Allah enggak sama dengan nuzulnya makhluk. Ya. Nah, bagaimana mendengarnya Allah, melihatnya Allah? Ya. Ya, kita enggak tahu. Bagaimana? Naam, caranya Allah mendengar atau naam Allah melihat? Ya. Itu perkara gaib. Namun kita wajib menetapkan Allah memiliki sifat naam melihat dan mendengar. Adapun bagaimananya kita enggak tahu. Kita hanya wajib menetapkan di antara sifat-sifat Allah adalah ini. Baik. Dan sifat nuzul, sifat turun ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Hah? Di mana-mana atau di hah? Nah, di atas langit. Nah, baik, di atas langit. Nah, Allah Maha Tinggi ya. Di atas langit. Aamintum man fis sama. Ya. Nah, baik. Demikian pula ketika seorang berdoa kemana? Tangannya. Begini. Atau begini atau kemana-mana ke atas ke langit ketika berdoa ya. Ketika sujud apa yang dia baca? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, bukan subhana rabbiyal asfal ya. Nah, atau maha suci Allah yang di mana-mana, tidak ya. Tapi subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, bukan di mana-mana ya. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, arsy ini makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar ya. La yuqaddir qadraha ahad, yang seorang pun enggak bisa memperkirakan besarnya seperti apa. Nah, hanya Allah yang tahu. Besarnya makhluk Allah yang bernama arsy. Dan arsy-Nya Allah di atas langit. Di atas langit dan di atas air. Nah. Ya. Taib. Wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah di atas air. Langit, air, kemudian arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas segala makhluknya. Nah, Allah berada di atas segala makhluknya. Baik. Maka keliru ketika ada yang mengatakan Allah di mana-mana. La. Allah di atas arsy. Beristiwa di atas arsy-Nya. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ya. Nah, adapun yang di mana-mana adalah ilmunya, pengetahuannya. Allah tahu semuanya. Sampai-sampai semut hitam yang merayap di pertengahan gelap malam yang gelap gulita, di batu hitam yang legam, Allah tahu ada semut di situ. Nah, ilmu Allah Naam, meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah ini di mana-mana. Adapun Allah Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsnya. Baik. Demikian pula ketika Naam Muawiyah bin al-Hakam hendak membebaskan budaknya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si budak ini. Karena syarat dibebaskannya budak itu harus dia seorang yang beriman, mukminah. Maka budak perempuan ini pun dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya. Karena mau dibebaskan ini, tapi dites dulu apakah dia mukmin ataukah tidak mukmin. Ditanya kepada budak ini, "Man ana?" Siapa saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata budak ini, "Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah." Kemudian pertama soalnya, "Ainallah?" Ainallah? Di mana Allah? Jadi pertanyaan Ainallah, di mana Allah ini pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si budak tadi. Ini cara mendidik yang benar. Tidak apa-apa kita seorang tua menanyakan kepada anak, Ainallah, di mana Allah wahai putraku? Nah, maka si anak akan menjawab, Fissama, Allah di atas langit. Seperti si budak ini ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ainallah, di mana Allah? Maka dia menjawab, Allahu fissama, Allah di atas langit. Fi bima'na ala, Allah di atas langit. Waman ana, dan siapa aku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah utusan Allah. Maka beliau mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan budak perempuan ini, sesungguhnya dia itu seorang yang mukmin. Hadis ini jelas ya, jelas dan gamblang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis-sama, di atas langit, bukan di mana-mana. Kembali kepada hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di Naam sebagian malam, yaitu di sepertiga malam terakhir, dan ini dilakukan kullalai, setiap malam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min da'in fastajib lahu, apakah ada yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ini juga menunjukkan bahwasanya di antara waktu istijabah, waktu dikabulkannya doa, di antaranya adalah sepertiga malam terakhir. Kalau kita pengen dikabulkan doanya, hendaknya kita memilih waktu-waktu di istijabahnya doa. Di antaranya ini sepertiga malam terakhir, bangun. Kita melakukan qiyamul lail, ibadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita utarakan hajat dan keperluan kita, permintaan kita, minta kepada Allah. Baik, dalam segala masalah, masalah ekonomi, masalah ini dan itu, masalah rumah tangga dan lain sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala solusinya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Maka hadis ini pun menunjukkan tentang dianjurkannya untuk memperbanyak ibadah di malam hari. Karena Allah turun ke langit dunia di malam hari. Maka perbanyak qiraatul Quran di malam hari, atau qiyamul lail, salat malam, atau addu'a, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fil laili sa'atun yustajabu fiha ad-du'a kulla laila. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam hari itu ada waktu yang padanya dikabulkan doa. Wa dzalika kulla laila, dan itu adalah setiap malam. Jadi setiap malam itu ada waktu yang di waktu itu doa dikabulkan, dan ini terjadi di setiap malam. Nah, rinciannya, nah, ditafsirkan oleh hadis yang kita baca tadi. Nah, di sepertiga malam terakhir. Nah. Taib. Dalam riwayat yang lain dari hadis Jabir dalam Sahih Muslim, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu wa dzalika kullal lailah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di malam hari itu ada waktu yang tidaklah seorang muslim na'am meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan di dunia dan di akhirat di atau bertepatan dengan waktu tersebut, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan permintaannya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Wadhalika, dan waktu yang seperti ini, waktu dikabulkannya doa ini, kulla laylah, ada di setiap malam. Maka ini pun diantara dalil dianjurkannya memperbanyak ibadah dan beramal soleh di malam hari, sehingga dianjurkan untuk muhafadzah, menjaga qiraatul Quran di malam hari. Nah, apalagi jika dibarengkan dengan qiyamul lail, solat malam. Kemudian warawa sahib kitab Bahjatil Asrar biisnadihi an Salman al-Anmati qala ra'aitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu fil manam yaqul. Telah diriwayatkan oleh penulis kitab Bahjatul Asrar dengan sanad yang sampai kepada Salman al-Anmati rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, aku melihat Ali bin Abi Thalib di dalam mimpi. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna, yaitu dengan syair ya, wa akharuna lahum sardun yasumuna, ladukdikat ardukum min tahtikum sahara, li'annakum qawmusu'in ma tuti'una. Kata Salman al-Anmati rahimahullahu ta'ala, aku bermimpi melihat Ali bin Abi Thalib berkata, laulal ladzina lahum wirdun yakumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna. Kalau bukan karena sebab mereka yang suka berzikir, melakukan qiyamul lail, melakukan na'am salat malam, dan kalau bukan karena orang-orang yang mereka memiliki baju besi yaitu ikut berperang, yasumuna sambil berpuasa, itu kalau bukan karena orang-orang ini, kalau bukan karena ada orang-orang yang masih beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, laduk dikat ardukum min tahtikum saharo. Nah, kalau bukan karena sebab masih ada orang-orang yang beribadah, maka niscaya bumi kalian ini akan ditimbun dari bawah kalian sahara di pagi hari. Li'annakum qaumun su' matuti'una, karena kalian itu adalah kaum yang jelek yang tidak taat kepada Allah. Naam. Tapi karena masih ada orang yang memiliki wirid, ya, orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, ya, dengan melakukan qiyamul lail, sholat malam, ya. Nah, dan juga ada yang naam di pagi harinya berpuasa, ya, atau di siang harinya berpuasa, ya, sehingga bumi ini naam masih aman, ya. Naam. Belum Allah subhanahu wa ta'ala balik bumi ini, belum Allah hancurkan. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa 'alam anna fadilatal qiyam bil laili wal qira'ati fi tahsulu bil qalil wal katsir. Dan ketahuilah bahwa keutamaan qiyamul lail, salat malam, dan membaca Al-Qur'an di malam hari, keutamaan itu akan didapatkan walaupun melakukannya dengan qalil, sedikit atau sebentar, wal katsir, atau banyak atau lama. Jadi keutamaan sholat malam dan membaca Al-Quran di malam hari itu akan didapatkan baik sebentar ataupun lama. Keutamaan akan didapatkan. Wa kullama katsura kana afdal, maka semakin lama, semakin banyak ayat yang dia baca, ya, atau semakin lama dia qiyamul lail, maka itu lebih afdal. Illa an yastau'ibal lail, kecuali kalau dia membaca Al-Qur'an atau salat malam semalam suntuk, ya. Fa innahu yukrah ad-dawamu 'alaih, maka kalau seperti ini maka dibenci, ya, makruh kalau dilakukan dawam secara terus menerus. Kalau kadang-kadang gak apa-apa, habis isya, sholat malam sampai menjelang subuh misalkan. Kalau sesekali kadang-kadang tidak apa-apa, ya, misalkan malam 27, ya. Nah, atau malam-malam ganjil dari malam-malam Ramadan yang diharapkan padanya Lailatul Qadar. Adapun setiap malam terus menerus, ya, sholat semalam suntuk, maka yang seperti ini makruh. Taib, tidak disukai oleh para ulama. Kalau sesekali atau kadang, maka silahkan. Kenapa makruh? Wa illa an yudirra bi nafsih. Karena kalau dilakukan akan berbahaya bagi dirinya. Kalau sampai tiap malam. Nah, akan berbahaya bagi dirinya. Al-muhim, ya, keutamaan sholat malam dan membaca Al-Quran di malam hari itu akan didapat, ya, oleh seseorang yang melakukannya sebentar atau lama, ya, membacanya sedikit atau banyak, ya, dari ayat-ayat yang dia baca. Nah, semakin banyak ayat yang dia baca tentu lebih afdol, ya. Semakin lama dia sholat malam tentu lebih afdol. Wa mimma yadullu ala husulihi bil qalil hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya keutamaan akan didapat, keutamaan sholat malam atau membaca Al-Quran di malam hari akan didapat walaupun sebentar, walaupun dilakukan dengan sebentar ya, atau sedikit ya. Di antara dalil yang menunjukkan ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan 10 ayat, hanya 10 ayat yang dia baca, maka dia tidak tertulis sebagai orang-orang yang lalai. Dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai, karena telah melakukan ini. Dia mulai dengan membaca 10 ayat. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, dan barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 100 ayat, maka dia tertulis atau tercatat sebagai orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat. Ahlu ta'ah. Ahli taat. Waman qoma bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin, dan barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 1000 ayat, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang muqantirin. Itu orang-orang yang tinggi derajatnya, orang-orang yang mulia, yang tinggi derajatnya, atau orang-orang yang kaya, yaitu kaya pahala, kaya ujur, kaya dengan pahala. Baik. Al hadis hasan, kedudukannya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menutup pembahasan dianjurkannya menjaga membaca Al-Qur'an di malam hari, ya. Beliau tutup dengan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Wa haka al-Tha'labi an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala." Dan Al-Tha'labi telah meriwayatkan atau menghikayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Man shalla bil-laili rak'ataini faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman." Barang siapa yang melakukan salat malam 2 rakaat, maka sungguh dia telah bermalam dalam keadaan sujud dan berdiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini menunjukkan walaupun sedikit yang dilakukan di malam hari qiyamul lailnya, maka dia mendapatkan keutamaan. Walaupun semakin banyak tentunya semakin baik, semakin afdol, semakin baik, semakin bagus. Namun walaupun sedikit, walaupun sebentar, tetap dia mendapatkan keutamaan, baik keutamaan qiyamul lail atau qiraah, membaca di malam hari, membaca Al-Quran. Abdullah bin Abbas sampai mengatakan seperti ini, barang siapa yang sholat malam walaupun 2 rakaat, maka dia telah bermalam dalam keadaan sujud kepada Allah dan berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya 2 rakaat yang dia lakukan, namun dia terhitung bermalam dalam keadaan sujud kepada Allah dan berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai dari pasal fil muhafadati alal kiraati fil lail. Mudah-mudahan ayat dan hadis, demikian pula riwayat-riwayat dari para salaf yang kita baca, baik pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan malam hari ini, yang menunjukkan pentingnya membaca atau pentingnya menjaga